Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa min dhalika anna malakal mauti lamma jaa'a ila Musa alaihi salam liyaqbid ruhahu latamahu fafaqa'a 'ainahu faraja'a ila rabbih ta'ala faradda 'alaihi 'ainahu. Dan termasuk dari itu, yakni termasuk dari as-sam'iyat tersebut, dari hadis-hadis yang menjelaskan perkara-perkara yang gaib, khabar-khabar yang wajib untuk kita imani, adalah bahwasanya anna malakal mauti, bahwasanya malakul maut, malaikat yang mendapatkan tugas untuk mencabut nyawa, ketika datang kepada Nabi Musa alaihissalam untuk mencabut ruh beliau, latamahu fafaqa'a 'ainahu, maka Nabi Musa memukul malakul maut tersebut sehingga keluarlah biji mata malaikat tersebut. Naam. Faraja'a ila rabbih ta'ala faradda 'alaihi 'ainahu, maka malakul maut kembali kepada Tuhannya, maka Allah Subhanahu wa taala pun mengembalikan mata malakul maut tersebut. Naam, ya. Penulis membawakan hadis ini. Ini termasuk perkara yang gaib, yang wajib untuk kita imani, yang kalau mengikuti akal-akalan orang yang mengikuti hawa nafsu, mereka tidak akan mempercayainya. Bagaimana mungkin malaikat mau datang kepada Nabi Musa untuk mencabut ruhnya, tetapi Nabi Musa tidak mau, malah memukul malakul maut sehingga keluar biji matanya. Nah, ini termasuk perkara yang gaib, yang wajib kita imani, ya, dan wajib kita percaya. Nah, karena sanadnya sahih, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, demikian pula dikeluarkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya, banyak dari kalangan para ulama, ya, mereka mengeluarkan hadis ini. Hadis ini sahih, muttafaqun alaihi. Naam. Qala Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimallahu taala, al-amru tsani, perkara yang kedua, maji'u malakil mauti ila Musa alaihi salam. Perkara kedua dari perkara yang harus kita imani tadi adalah datangnya malakul maut kepada Nabi Musa. Naam. Ja'a malakul mauti bi surati insanin ila nabiyillahi Musa alaihi salam atau alaihi salatu wassalam liyaqbidha ruhahu. Naam. Datang malakul maut dalam bentuk manusia. Naam. Ini yang harus dipahami, ya. Harus dipahami bahwasanya malakul maut datang kepada Nabi Musa dalam bentuk seorang manusia. Naam, ya. Malakul maut datang kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam dalam bentuk sebagai manusia, datang dalam bentuk manusia, liyaqbidha ruhah, ya, untuk mencabut ruhnya. Faratamahu Musa fafaqa'a 'ainahu, maka Nabi Musa pun memukulnya sehingga keluarlah biji mata malakul maut tersebut. Tetapi dalam bentuk apa? Dalam bentuk insan. Naam. Sebagaimana pernah malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, naam, dalam bentuk manusia yang sangat putih bajunya, sangat hitam rambutnya, tidak nampak bekas safar. Nah, demikian pula malakul maut datang kepada Nabi Musa dalam bentuk sebagai manusia. Nah, faraja al malaku ilallahi wa qala arsaltani ila abdin la yuridul mauta, maka kembalilah malakul maut kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala engkau telah mengutus aku kepada seorang hamba yang dia tidak menginginkan kematian. Faraddallahu alaihi ainahu, maka Allah Subhanahu wa taala pun mengembalikan mata malakul maut tersebut, ya, mengembalikan sebagaimana semula. Wa qala irji ilaihi, maka Allah Subhanahu wa taala pun berfirman kepada malakul maut, irji ilaihi, kembalilah kepadanya, kembalilah kepada Musa alaihi salam. Wa qul lahu yadau yadahu ala matni thawrin falahu bima ghata yadahu bikulli sya'ratin sanatun. 6. Allah memerintahkan kepada malaikat maut, kembalilah kepadanya dan katakanlah, taruhlah tanganmu di punggung sapi jantan, ya, taruhlah tanganmu, tempelkanlah tanganmu di punggung sapi jantan, maka dia akan mendapatkan setiap helai dari bulu atau rambut sapi jantan tersebut yang menempel tangannya, setiap helai adalah 1 tahunnya. 6. Faqala Musa, maka Musa pun berkata, thumma madza? 6, ya, kemudian setelah malakul maut menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala kembali kepada Nabi Musa, kemudian mengatakan kepada Nabi Musa, yakni pukullah atau tempelkanlah telapak tanganmu di punggung 6 sapi jantan ini, maka setiap helai dari rambut yang menempel tanganmu itu adalah 1 tahun. Kemudian Nabi Musa bertanya, thumma madza? Kemudian apa setelah ditambah seumur, ya, jumlah bilangan bulu tersebut? Tsumma madza? Qala tsummal maut. Kemudian setelah itu kematian. Qala fal an. Kalau begitu sekarang saja, ya. Kemudian Nabi Musa pun mengatakan, kalau begitu sekarang saja. 6. Fa sallallahu an yudnihi minal ard al muqaddasah ramyata hajarin. Maka Nabi Musa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatkan beliau kepada negeri yang disucikan, al-ard al-muqaddasah. Beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diwafatkan di tempat yang dekat dengan bumi yang disucikan, ya, di Baitul Maqdis, ya, di Palestina. Ramyata hajarin, yakni sejauh lemparan batu. 6. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Falau kuntu tsumma la'uritukum qabrahu ila janimit tariqi 'indal katibi al-ahmar." 6. "Falau kunta," 6, apa? "Falau kunta tsumma la'uritukum falau kuntu wallahu a'lam." 6. "Falau kuntu tsumma la'araitukum qabrahu ila janibit tariqi inda katibil al-ahmar." Kemudian sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maka seandainya aku, ya, ketika itu bisa menampakkan kepada kalian, niscaya aku akan menunjukkan kepada kalian kuburnya, yakni kubur Nabi Musa di sisi jalan di Katibil Ahmar, bukit pasir yang merah." Ya. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra, ya, yakni mengadakan perjalanan dari Makkah ke Palestina. 6. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa menyaksikan makamnya Nabi Musa, ya. Makamnya Nabi Musa yakni di sisi jalan di Al-Katif Al-Ahmar, yakni di bukit pasir yang merah. 6. Ya. Tetapi karena beliau dan para sahabatnya berada di tanah Arab, 6, sehingga tidak melihat hal itu. Seandainya beliau melihat dan di sekitarnya ada para sahabat, niscaya beliau akan menunjukkannya bahwasanya makamnya Nabi Musa itu ada di sebelah jalan di dekat 6 bukit yang, ya, bukit pasir yang berwarna merah. 6. Wa hadzal haditsu tsabitun fi sahihain. Dan hadis ini adalah hadis yang sahih yang disebutkan di dalam 2 kitab sahih, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Wa inna ma asbatat asbathahu al-mu'allifu fil aqidati li'anna ba'dhal mubtadi'ati ankarahu. 6. Dan sesungguhnya penulis menetapkan atau menetapkan hadis ini di dalam permasalahan akidah, atau memasukkan hadis ini di dalam permasalahan akidah, karena sesungguhnya sebagian orang-orang ahli bid'ah mereka mengingkarinya. 6. Mereka mengingkari hadis ini. 6. Mu'allilan dzalika bi annahu yamtani'u anna Musa yaltamul malaka. 6. Mereka beralasan ya, mereka beralasan atas pengingkaran mereka itu dengan bahwasanya tidak mungkin Nabi Musa bisa memukul malakul maut. Tidak mungkin Nabi Musa bisa memukul malakul maut. 6. Wa naruddu 'alaihim bi annal malaka ata Musa bi surati insanin. La ya'rifu Musa man huwa yatlubu minhu nafsahu. 6. Maka kita membantah mereka, kita jawab mereka dengan bahwasanya malakul maut datang kepada Nabi Musa dalam bentuk manusia. Ya. Malakul maut datang kepada Nabi Musa dalam bentuk manusia. Berbeda dengan keumumannya. 6. Keumumannya ketika malakul maut tidak mencabut arwah, mencabut ruh seorang hamba, maka tidak ada manusia yang melihat. Ya, tidak ada manusia yang melihat. 6. Tetapi ketika datang kepada Nabi Musa, dia datang dalam bentuk sebagai manusia. 6. Yang Nabi Musa tidak mengenalnya, siapa laki-laki yang datang ini? 6. Dalam keadaan dia mengatakan mau mencabut ruh Nabi Musa, ya. Dia datang untuk mencabut atau untuk membunuh Nabi Musa, untuk mencabut jiwanya. Fa muqtada at-tabi'ati al-bashariyati an yudafi al-matluba an nafsihi. Maka sebagai keharusan yang tabii, ya, sesuatu yang wajar sebagai tabiat manusia, dia tentu menolak kalau ada orang yang datang mau mengambil ruhnya, ya. Tentu dia akan menolak kalau orang datang mau menghabisi nyawanya. 6. Walau alima Musa annahu malakun lam yaltamahu. Yang seandainya Nabi Musa mengetahui kalau dia adalah malakul maut, niscaya Nabi Musa tidak akan memukulnya. Walidzalika istaslama lahu fil marati tsaniyati hina jaa bima yadulu annahu min indillahi wa huwa ya'tahu muhlah minas sinina biqadri ma tahta yadihi min si'ri thawrin. Ya, oleh karena itu beliau menerima saja pada kedatangan yang kedua, ya. Kedatangan malakul maut yang kedua, ketika dia datang dengan apa-apa yang menunjukkan bahwasanya dia datang dari si Allah Subhanahu wa taala, yakni dia datang dengan memberikan kesempatan berupa tahun-tahun sesuai dengan jumlah bilangan bulu sapi jantan tersebut yang menempel di tangannya. Tentu ini bukan manusia, tentu ini adalah malakul maut, sehingga beliau pasrah saja. Walaupun sudah diberi kesempatan tambah sekian tahun lagi kalau mau, tetapi beliau sudah, kalau seperti itu sekarang saja, ya. Sekarang saja. Kenapa? Karena yang datang ini adalah malaikat maut yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. 6. Di sini. Jadi kita tidak boleh kemudian apabila datang hadis yang seolah-olah ini belum masuk akal, kemudian kita tolak serta merta. Padahal di sana ada penjelasannya, ya. Ada penjelasannya. Ternyata kenapa Nabi Musa memukul 6 malakul maut, ternyata malakul maut datang dalam bentuk manusia. Dan sudah sebagaimana kewajarannya, kalau ada orang datang menyatakan mau mengambil, mencabut nyawanya, tentu tidak terima, tentu akan melawannya. 6. Dan terbukti ketika datang menyampaikan atau membawakan suatu petunjuk bahwasanya ini bukan kemauan dia, tetapi ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan dan mematikan, maka beliau langsung pasrah, ya, siap menerima untuk meninggal ketika itu juga. Tapi beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar meninggal nam didekatkan di tanah yang disucikan, yakni di dekat Baitul Maqdis. 6. Ini termasuk hadis yang harus kita imani, yakni bahwasanya Nabi Musa pernah memukul malakul maut, dan malakul maut yang ketika itu sedang dalam bentuk sebagai manusia, 6, keluar biji matanya, kemudian Allah Subhanahu wa taala pun mengembalikannya. 6. Qala al-muallif rahimallahu taala, wa min dzalika asyratus saati mithlu khurujid dajjal. Dan termasuk dari itu, yakni termasuk dari perkara-perkara yang wajib untuk kita imani, khabar yang datang dari Rasulullah yang wajib untuk kita imani adalah asyratus sa'ati, tanda-tanda hari kiamat. Ya, mislu khurujid dajjali, seperti keluarnya dajjal. Keluarnya dajjal merupakan salah satu dari tanda-tanda terjadinya hari kiamat. 6. Qala al-mu'al qala asy-syekh al-Utsaimin rahimallahu taala al-amru tsalits, perkara yang ketiga adalah asyratus sa'ati, tanda-tanda hari kiamat. 6. Al-asyrat jam'u saratin. Al-asyrat itu adalah jamak dari sarat. Wa huwa lughatan al-alamatu, dan dia secara bahasa artinya adalah alamah, ya, tanda atau alamat. 6. Was-sa'atu lughatan, dan as-sa'ah secara bahasa al-waqtu au al-hadiru minhu. Dan as-sa'atu secara bahasa adalah al-waqt. As-sa'ah secara bahasa artinya waktu, atau dia adalah waktu yang khusus, yakni waktu yang sedang terjadi, waktu sekarang. Al-hadir minhu, yakni yang sekarang dari waktu itu, ya. As-sa'ah maknanya bisa secara umum waktu, atau as-sa'ah maknanya adalah saat ini, ya. Ini secara bahasa. Wal muradu biha huna al-qiyamatu, dan yang dimaksudkan di sini, ya, dimaksudkan dengan as-sa'ah di sini adalah al-qiyamah. As-sa'ah maknanya adalah waktu terjadinya kiamat. 6. Fasratus sa'ati syar'an al-allamatu ad-dallatu ala qurbi yaumil qiyamah. Dan asyratus sa'ah secara syar'i itu adalah alamat atau tanda-tanda yang menunjukkan atas dekatnya hari kiamat. Kalau sampai asyratus sa'ah ini sudah nampak, ini menunjukkan bahwasanya hari kiamat sudah sangat sangat dekat. 6. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa hal yanzuruna illa sa'ata an ta'tiyahum baghtatan faqad jaa'a asyratuha." Maka tidaklah mereka menantikan kecuali datangnya hari kiamat yang akan datang kepada mereka dengan tiba-tiba. Hari kiamat akan datang dengan tiba-tiba. Tidak seorang pun mengetahui kapan datangnya hari kiamat tersebut. Dia datang dengan tiba-tiba. Faqad jaa'a asyratuha, maka sungguh telah datang sebagian dari tanda-tandanya. Sungguh telah datang sebagian dari tanda-tanda hari kiamat tersebut. 6. Dan sebagai tanda yang telah berlalu adalah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah rasul yang terakhir. Berarti dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak lama lagi akan terjadi hari kiamat. 6. Dan Rasulullah SAW telah bersabda, "Bu'itsu ana wa sa'atu kahataini wa yukrinu bainal wusta was sababah." 6. Aku diutus dengan terjadi hari kiamat seperti ini. Dan beliau mendekatkan antara wusta, jari tengah, dan sababah, dengan jari telunjuknya. 6. Dan ini menunjukkan sangat dekatnya terjadinya hari kiamat. 6. Selanjutnya, wa dzakara al-mu'allif min asratis sa'ati ma ya'ti. Dan mu'allif menyebutkan di antara tanda-tanda hari kiamat tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah khurujud dajjali, keluarnya ad-dajjal. Keluarnya ad-dajjal. Apa itu ad-dajjal? Wa huwa lughatan sighatun mubalaghatun min ad-dajli wa huwa al-kadhibu wat-tambihu. Dajjal secara bahasa adalah sighah mubalaghah, bentuk menyangatkan, ya, bentuk penyangatan dari ad-dajjal. Apa itu ad-dajjal? Ad-dajjal adalah al-kadzib wa tambih, ya. Ad-dajjal secara bahasa artinya adalah al-kadzib, kedustaan dan kebohongan. 6. Ini secara bahasa. Jadi dajjal itu adalah orang yang sangat-sangat pendusta. 6. Ya. Karena sighah mubalaghah dari ad-dajjal, bentuk penyangatan dari kedustaan. Wa syar'an, adapun secara syar'i, dajjal itu adalah rajulun mumawwihun yakhruju fi akhiriz zamani yad'a ar-rububiyyata. 6. Adapun secara syar'i, maka dajjal itu adalah seorang laki-laki yang sangat pembohong, yang dia keluar di akhir zaman dan dia mengaku ar-rububiyyah, mengakui ar-rububiyyah, ya, mengaku bahwasanya dia memiliki sifat-sifat rububiyah. Dia bisa menciptakan, bisa menghidupkan, mematikan, memberi rizki dan seterusnya. 6. Wa khurujuhu tsabitun bisunnati wal ijma'. Dan keluarnya Dajjal ini ditetapkan berdasarkan sunnah dan ijma'. Ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qulu Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa a'udzubika min azabil qabri wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat." Rawahu Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, memerintahkan kepada para sahabatnya untuk mengucapkan sebuah doa. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari azab jahannam. Wa a'udzubika min azabil qabri. Dan aku berlindung kepada Engkau dari azab kubur. Wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal. Dan aku berlindung kepada Engkau dari fitnahnya masiihid dajjal. Wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Dan aku berlindung kepada Engkau dari fitnahnya kehidupan dan kematian. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Naam, dalam hadis ini Rasul mengajarkan kepada kita umatnya untuk berlindung dari fitnati Masihid Dajjal, dari fitnahnya Masihid Dajjal. Naam. Wa kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yata'awwadzu minhu fi sholati, muttafaqun alaihi. Dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, maka dahulu Rasulullah SAW beliau senantiasa berlindung kepada Allah SWT di dalam salat beliau dari fitnah Dajjal ini. Ya, Rasulullah berlindung kepada Allah SWT dari fitnah Dajjal ini pada setiap salat beliau. Wajma'al muslimuna ala khurujihi. Dan kaum muslimin, mereka bersepakat atas keluarnya Dajjal tersebut. Maksudnya Dajjal atau keluarnya Dajjal adalah perkara yang benar dan wajib untuk diimani. Wa qissatuhu annahu yakhruju min tariqin baina syami wal iqraqi fayad'u an-nasa ila ibadatihi. 6. Dan kisahnya, yakni di antara kisah Dajjal tersebut yang harus juga kita imani adalah bahwasanya dia akan keluar di jalan antara Syam dengan Irak, antara Palestina dan Irak. Fayad'u an-nas, dan dia menyeru manusia untuk mengibadahinya. Dia mengajak manusia untuk beribadah kepada dirinya karena dia mengakui rububiyah, mengaku memiliki sifat-sifat rububiyah. Nah, sehingga dia menyuruh manusia untuk beribadah kepadanya. Fa aktsaru man yattabi'uhu al-yahudu wan nisa'u wal a'rabu. Dan kebanyakan orang-orang yang mengikutinya, kebanyakan yang menjadi pengikut Dajjal itu adalah al-yahud, orang-orang Yahudi. Demikian pula wan nisa dan para wanita, wal a'rab dan orang-orang badui. 6. Orang-orang yang tidak mau belajar kebanyakannya. Wa yattabi'u 70,000 min yahudi Asfahan. Dan dia diikuti oleh 70,000 dari kalangan Yahudi Asfahan. Yahudi penduduk Asfahan. Fa yasiru fil ardi kulliha kal ghaythi. Maka dia pun mengadakan perjalanan mengelilingi dunia ini seperti turunnya hujan. 6. Istadabaratshu arihu, dan dia berjalan dengan diiringi oleh angin. Ya. Dia diikuti angin dari belakangnya. Illa Makkah wal Madinah, kecuali kota Makkah dan Madinah yang tidak bisa dimasuki oleh Dajjal dan para pengikutnya itu tadi. 6. Fayamna'u minhuma muddat 40 yawman. Yaumun ka sanatin wa yaumun ka syahrin wa yaumun ka jum'atin wa baqi ayamihi kal 'adati. 6. Yakni Dajjal tidak bisa masuk kepada kota Makkah dan Madinah. Wa yumna'u minhuma, dia tidak bisa masuk dari keduanya, dari kota Makkah dan Madinah. Dan lamanya dia tinggal di muka bumi itu selama 40 hari. Dajjal dia mengadakan kerusakan di muka bumi selama 40 hari. Ada yang satu harinya itu seperti 1 tahun, dan ada yang satu harinya itu seperti 1 bulan, dan ada yang satu harinya itu seperti 1 Jumat, dan hari-hari yang lainnya itu seperti hari-hari pada umumnya. Wa huwa a'warul aini, dan dia adalah orang yang buta sebelah matanya. A'war ini buta sebelah matanya. Sehingga keliru kalau ada orang yang memberikan penggambaran bahwasanya matanya cuma satu di tengah. Tidak. Matanya aslinya dua, tetapi buta yang satunya. Sehingga dikatakan a'war. Ya. A'war itu adalah yang buta sebelah matanya. 6. Maktubun baina ainihi kaffara, yang tertulis di antara kedua matanya. Ya. Di antara kedua matanya huruf kaffara. Yaqra'uhul mu'minu faqat, yang hanya bisa dibaca oleh orang-orang yang beriman saja. Orang-orang yang tidak beriman tidak bisa membaca tulisan kaffara, ya, yang artinya kafir. Yang hanya bisa dibaca oleh orang-orang yang beriman. Walahu fitnatun azimatun, dan dia memiliki fitnah yang sangat besar. Minha annahu ya'muru as-sama'a fayumtir wal arda fatanbut. 6. Dia memiliki fitnah yang sangat besar. Di antara fitnah yang sangat besar itu yang menyebabkan banyak manusia tertipu dan mengikutinya, membenarkan pengakuan dia tentang rububiyah tersebut. 6. Dia bisa menyeru kepada langit, hujanlah, maka hujanlah langit tersebut. 6. Sehingga orang yang tidak beriman, mereka akan tertipu dan akan menyembahnya, mengakuinya bahwasanya ini adalah Rabb. 6. Karena dia bisa memerintahkan langit, langit hujanlah, kemudian hujan. Dia juga bisa memerintahkan kepada bumi, tumbuhkanlah tanaman, kemudian tumbuh tanaman dari muka bumi tersebut. 6. Ma'ahu jannatun wa narun, fa jannatuhu narun wa naruhu jannah. 6. Dan dia juga atau bersamanya ada surga dan neraka. Dia menampakkan surga dan menampakkan neraka di mata manusia. Padahal sesungguhnya surga yang dia tampakkan kepada manusia itu adalah nerakanya Allah Subhanahu wa taala, dan neraka yang dia tampakkan itu adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadzara minhu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala man sami'a bihi falyan'a anhu wa man adrakahu falyaqra alaihi fawatiha suratil kahfi au bifawatihi suratil kahfi. Naam. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau memperingatkan dari dajjal tersebut, dan beliau bersabda, man sami'a bi falyan'a anhu, barang siapa yang mendengar datangnya dajjal tersebut hendaklah dia menjauh, hendaklah dia menghindari dajjal tersebut. Wa man adrakahu, dan barang siapa yang mendapatinya, yakni tidak bisa mengelak, tidak bisa menghindar dari dajjal tersebut, maka hendaklah dia membaca, yakni membacakan kepada dajjal tersebut pembuka surat Al-Kahfi. 6. Atau bifawatih, yakni ayat-ayat yang pertama, ayat-ayat yang awal pada surat Al-Kahfi. Ya. Barang siapa yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menjumpai dajjal, maka hendaklah dia melaksanakan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia membacakan awal-awal surat Al-Kahfi di hadapan dajjal tersebut. Wallahu taala alam bisawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari fitnah dajjal. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga melindungi kita dari fitnah jahannam dan fitnah azab kubur serta fitnah kehidupan dan kematian secara umum. Amin ya rabbal alamin. Naktabi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.